بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Kita coba lanjutkan dulu. Kalau ada antum dari sini datang ingin memberikan pertanyaan, saya kira sebelum antum kemudian kita mulai, antum bisa tuliskan, serahkan ke kru sehingga saya bisa pisahkan. Ada pertanyaan lewat web, ada kemudian yang lain, dan ada yang antum datang dengan membawa pertanyaan. Saya kira itu bagus untuk disampaikan. Ya. Untuk telepon khusus interaktif yang dari luar ya. Maksudnya luar masjid ini. Jadi antum jangan nelpon di sini. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya Fulana. Dari mana? Dari situ dekat TK. Masya Allah bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ruqyah syar'iyah. Boleh tidak jika saya minta diruqyah? Karena saya sering mengalami sakit perut dan nyeri kepala. Saya pernah diajak teman, lalu saya diruqyah oleh seorang ustazah. Tapi saya pernah baca hadis, maaf lupa saya perawinya, dan dengar kajian dari seorang ustaz bahwa minta diruqyah itu tidak boleh. Lalu bagaimana jika saya sudah terlanjur diruqyah, bagaimana cara bertobatnya? Tayyib. Tidak ada satupun nas mengatakan tidak boleh minta diruqyah. Tidak ada. Diruqyah itu tidak mengapa. Tidak ada masalah. Hanya jika Anda sengaja meminta diruqyah, Anda kehilangan kesempatan. Demikian riwayat mengatakan. Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Itu poinnya. Karena Nabi menyampaikan bahwa ada Nabi memberi kesempatan 70 ribu. Orang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dan ini bisa mengajak 70 ribu lainnya lagi. Bisa mengajak lainnya lagi. Ada satu di antara golongan yang sulit untuk bisa mendapatkan itu adalah alladzina yastarqun. Orang-orang yang minta diruqyah. Jadi kalau minta diruqyah tidak salah, tidak ada masalah, silakan. Boleh-boleh saja. Jika memang penyakit itu mengharuskan antum meminta untuk diruqyah. Tapi antum kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bukan kehilangan masuk surganya, bisa masuk surga, silahkan. Alhamdulillah. Dan kita berlomba-lomba supaya bisa masuk surga. Silahkan. Ya. Tayyib. Toh yang diruqyah pun, yang tidak diruqyah pun, belum tentu masuk surga, tidak dihisab. Jelas ya? Siapa di antara antum yang masuk surga tanpa hisab? Boleh angkat tangan. Tuh. Antum yang enggak diruqyah pun, belum jelas surganya. Jelas ya? Maka jangan sampai kesimpulan antum mengatakan, ini penyakit parah. Penyakit parah. Ruqyah aja enggak mau. Kenapa? Takut enggak dapat tanpa hisab. Misalnya gitu kan? Antum diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Tidak diruqyah pun belum tentu masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau penyakit memang tidak ada obatnya secara medis, tidak masalah antum diruqyah. Tidak masalah. Atau cari jalan tengahnya. Antum yang tidak minta ruqyah, tapi orang lain menganjurkan antum, misalnya lewat sisi lain untuk diruqyah. Antumnya enggak minta. Tapi sisi lain misalnya, membawa antum, atau misalnya memberikan bantuan kepada antum untuk diruqyah. Antumnya sendiri enggak minta. Jelas ya? Itu jalan tengah yang terbaiknya. Jadi kalau diruqyah enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Cuman kehilangan kesempatan yang dimaksudkan. Kenapa? Karena masuk surga tanpa hisab itu spesial. Sangat spesial. Apa ukuran pertamanya? Ukuran tingkat pertamanya adalah ukuran kekuatan iman kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tingkat keimanan seorang hamba itu bisa berwujud ketika tawakalnya sangat dalam kepada Allah. Sedangkan orang yang cepat minta diruqyah, sebelum dia mendekat kepada Allah, seakan-akan dia menepikan sisi kedekatannya yang tidak dimanfaatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah akan lebih baik jika antum belajar ruqyah sendiri. Belajar kalimat-kalimat, kan diajarkan oleh Nabi. Bagaimana membaca kalimat-kalimat untuk meruqyah diri dari godaan jin-jin, dari penyakit-penyakit. Antum bisa belajar. Ketika antum belajar, antum terapkan pada diri antum. Mohon, minta, dan sebagainya. Itu barangkali jalan tengah yang terbaik. Selain yang tadi, antum tidak minta, mungkin orang lain yang berinisiatif untuk meruqyah antum. Itu pun gak ada masalah. Jelas sampai sini ya? Tayyib. Dan ruqyah sudah ada di zaman Nabi. Dan Nabi tidak melarangnya. Kalau meruqyah itu dilarang, mustahil terjadi kejadian ini. Dan ini dikisahkan di hampir semua kitab tafsir saat membahas surah Al-Fatihah. Ada seorang kepala suku di zaman Nabi. Zaman Nabi disengat oleh kalajengking. Anda bayangkan. Bukan kalajengking biasa, kalajengking Arab. Oh. Betul, saya umrah pakai sendok. Sendok Arab besar luar biasa. Apalagi kalajengking. Disengat itu oleh kalajengking, cari obat sana-sini tidak ditemukan. Susah. Tayyib. Apa yang terjadi? Kemudian dicarilah oleh anggota dari suku itu, orang-orang tertentu, sulit menemukan sampai ditemukan kelompok sahabat yang sebelumnya sebetulnya minta singgah di situ, tapi kemudian diperlakukan dengan cara yang kurang menyenangkan, tidak dijamu dan sebagainya. Maka pergi serombongan itu, tiba-tiba dikejar oleh utusan ini, ditanya, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Plus satu orang mengatakan biiznillah, bukan mengatakan saya bisa. Nah, ini adab peruqyah. Salah satu adabnya adalah peruqyah itu punya kedekatan dengan Allah. Antum bagaimana minta sesuatu,